Dan sampai kini aku tak bisa berada jauh darimu. Dan ku selalu mengerti akan dirimu. Ku ingin berusaha kenangan indah sewaktu dulu.